Setelah itu kemudian kita keluar, ya, berterima kasih dengan apa yang beliau sampaikan, dan Sadul Akmal karena beliau yang paling dekat dari pintu, beliau nampaknya beliau yang paling awal keluar, ya, paling awal keluar. Kemudian setelah itu diikuti oleh yang lain. Saya termasuk yang paling belakang karena paling jauh dari pintu. Setelah kami keluar, saya keluar, tiba-tiba ada panggilan. Satu lama dipanggil, panggil masuk. Wah, ada apa ini? Padahal saya yang paling terakhir keluar. Kok bukan saya yang dipanggil? Satu lama yang dipanggil. Panggil berapa lama keluar? Ada apa ini, Bu, ya? Mesti ada sesuatu ini. Rupa-rupanya beliau memberikan sesuatu, masya Allah. Ya, yang kemudian keesokan harinya ikhwan sarapan bersama, hadiah dari Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Kalau seandainya kami ini sudah ditahdir oleh Syekh Rabi, tahdir tapi ngasih uang itu gimana ya?